Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab Al-Mulakhas fi syarahi kitab Tauhid. Qala sahibul matan في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع قال ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان ساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء قال الشيخ صالح الفوزان سفيان هو ابن عيينة بن ميمون الهلالي ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة مات سنة 98 بعد المئة من الهجرة قال في الصحيح أي في صحيح البخاري إذا قضى الله الأمر أي إذا تكلم به خضعانا أي بفتحتين من الخضوع وربي بضم أوله أي خضعان وسكون ثانية أي خاضعين لقوله أي لقول الله تعالى كأنه أي الصوت المسموع صفوان والحجر الأملس ينفذهم أي يخلص هذا القول ويمضي في الملائكة فيسمعه أي الكلمة التي قضاها الله مسترق السمع أي المختطف لكلام الملائكة من الشياطين وصفه أي وصف ركوب شياطين بعض فوق بعض حتى يصلوا إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله فحرفها أمالها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها الساحر هو الذي يتعاطى السحر وهو عبارة عما خافي ولطف سببه من عمل العقد والرقى وغيرها والكاهن هو الذي يخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار أدركه شهاب أي أدرك المسترق الشهاب وهو الذي يرمى به قبل إلقائها فيحرقه فيكذب أي الساحر أو الكاهن معها أي الكلمة التي ألقاها Baik, di dalam sahih yaitu sahihul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda apabila Allah jalla wa ala telah menetapkan suatu perintah di atas langit atau di langit maka para malaikat menggepakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukan dan kepatuhan mereka terhadap firman Allah Jalla wa Ala. Ka'annahu seakan-akan hu di sini ini suara yang terdengar oleh para malaikat dari firman Allah Jalla wa Ala yang Allah firmankan kepada Jibril alaihi salam atau kata Syekh Shalal Fauzan dalam qaul mufid adalah suara para malaikat. Seakan-akan suara yang terdengar oleh mereka tersebut seperti rantai yang ditarik di atas sofwan batu yang halus yanfaduhum dhalik suara tersebut yang sampai ke hati mereka hatta idza fuza'an qulubihim sehingga mereka terjatuh tersungkur ya, atau dalam ketakutan atau terpingsan tatkala hal itu Allah Jalla wa Ala hilangkan dari hati mereka mereka saling berkata di antara mereka madza qala rabbukum apa yang telah difirmankan, yang telah dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala, Rabbukum qalu al-haq, yang Allah Jalla wa'ala firmankan, yang Allah katakan adalah al-haq. Karena semua wahyu Allah Jalla wa'ala adalah haq, dan Allah Jalla wa'ala maha haq. Wa huwa al-aliyyul kabir, dan ia maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam', dan terkadang penyampaian para malaikat di antara mereka terkait apa yang telah Allah Jalla wa'ala wahyukan itu terdengar oleh syaitan, syaitan yang mencari kabar langit. Kemudian Sufyan ibn Uyainah, tabi'in, yang meriwayatkan hadis ini, ketika beliau menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, beliau memberikan perumpamaan untuk mudah dipahami bagaimana para syaitan itu mencari kabar di antara malaikat yang Allah Jalla wa'ala wahyukan di langit sana. Beliau menyatakan wa mustariqus sam'i hakadha ba'du fawqa ba'd wa safau Sufyan bikafihi. Beliau menggambarkannya dengan telapak tangan beliau, kemudian beliau miringkan, kemudian beliau renggangkan di antara jari jemari. Artinya para syaitan mereka saling bahu membahu, ya, saling menuntun antara satu sama yang lainnya dari bumi sampai ke langit untuk mencari atau mencuri kabar wahyu yang Allah Jalla wa'ala sampaikan kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada para malaikat, dan mereka saling menyampaikan antara satu sama yang lainnya di antara mereka. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtah. Dia pun mendengar karena izin Allah Jalla wa'ala, bukan karena kelengahannya Allah Jalla wa'ala, karena Allah tidak tersibukkan dengan suatu perbuatan atau aktivitas dari yang lainnya. Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Tetapi hal ini terjadi, kata para ulama, karena suatu hikmah yang Allah Jalla wa'ala inginkan, bukan karena kelengahan Allah Jalla wa'ala. Karena Allah Jalla wa'ala la ta'khuduhu sinatun wa la naum. Maka ia pun mendengarkan kata tersebut, kemudian ia menyampaikannya kepada syaitan yang di bawahnya, syaitan berikutnya menyampaikan kepada syaitan berikutnya, sampai ke lisannya tukang sihir atau dukun. Dan terkadang, kata Nabi SAW, sebelum mereka menyampaikannya kepada yang di bawahnya, mereka sudah dilempar oleh para malaikat dengan bintang-bintang. Warubbama alqaha qabla an yudrikahu. Warubbama alqaha qabla an yudrikah. Namun terkadang mereka sempat menyampaikannya kepada yang di bawahnya, sampai ke bawahnya, yang berikutnya menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya, sebelum dilempar oleh para malaikat dengan meteor atau bintang. Akan tetapi, sekalipun mereka sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya, fayakdhibu ma'aha mi'ata kadhibah, telah mereka bumbui dengan 100 kedustaan. Telah mereka bumbui dengan 100 kedustaan. Fayuqal, maka disampaikan oleh para dukun, ya, kepada orang yang bertanya kepada mereka, ya, atau di antara mereka, bukankah telah diberitakan kepada kita tentang hari ini, bahwa hari ini akan terjadi ini dan itu. Namun sayangnya, satu kata yang telah penuh dengan 100 kedustaan tersebut, ada yang mau membenarkannya dan ada yang mau mempercayakannya dari kalangan manusia tatkala mereka bertanya atau diberitahukan oleh para dukun atau tukang sihir. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 4701. Mari kita simak penjelasan hadis ini secara global, makna dan maksud dari hadis di atas. Baik, sebelum kita baca makna hadis di atas secara global, ngopi dulu sebentar, ya. Baik, barakallahu fiik. Akhi Basrum. Bismillah. قال شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى المعنى الإجمالي للحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعظيم الملائكة لكلام الله وما يعتريه من الخوف وتساؤلهم عما قال ربهم وإجابة بعضهم لبعض. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana mereka para malaikat mengagungkan Allah jalla wa ala. Tatkala Allah jalla wa ala berfirman, ya. Wa ma ya'tarihim min al-khauf. Dan betapa takutnya mereka ketika mendengar suara firman Allah jalla wa ala kepada Jibril alaihi salam. Sehingga ada yang jatuh tersungkur, ya. Ada yang jatuh tersungkur sujud dan mereka menggepakkan sayap-sayapnya sebagai bentuk ketundukan dan rasa takut mereka serta pengagungan kepada Allah jalla wa ala dari mereka. Wa tasaulihim, mereka saling bertanya di antara mereka tentang perkataan yang telah Allah jalla wa ala katakan tersebut. Wa ijabatu ba'dhihim li ba'd, dan mereka saling memberitahukan antara satu sama yang lain terkait firman yang Allah jalla wa ala katakan, sampaikan kepada Jibril alaihi salam, dan Jibril menyampaikannya kepada mereka. Wa ma ta'maluhu syayatin alladhina yakhtatifuna kalamal malaikati fi dhalika litulqiyahu ila sahrati wal kuhan minan nasi wa ma tulaqihim syayatin minar rami bisyahbi hina idzin. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, menerangkan kepada kita bahwa ada dari kalangan syaitan yang mencuri-curi, ya, atau yang mencuri berita langit terkait firman Allah jalla wa ala yang Allah firmankan kepada Jibril alaihi salam. Jibril menyampaikan yang kepada para malaikat dan para malaikat saling menyampaikan di antara mereka. Mereka mencuri tahu dan mencuri-curi dengar terkait wahyu Allah jalla wa ala yang disampaikan oleh para malaikat di antara mereka untuk mereka sampaikan kepada tukang-tukang sihir atau dukun-dukun dari kalangan manusia di dunia. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan bahwa mereka syaitan yang mencuri berita langit tersebut terkadang tidak lolos, ya, untuk mendengarnya, atau tidak sempat menyampaikan kepada yang di bawahnya karena terkena lemparan bintang oleh para malaikat. Wa anna qad yatamakkanu syaitan min islalil kalimati almasmu'ati min almalaikati ila sahir aw alkahin li hikmatin ya'lamu Allah wa ila fa huwa subhanahu la yafutuhu syai. Akan tetapi terkadang karena suatu hikmah yang Allah inginkan, bukan karena kelengahan dari Allah jalla wa ala, syaitan tersebut sempat mendengarnya dan sempat menyampaikan kepada syaitan yang di bawahnya sehingga sampai kepada tukang sihir atau dukun karena suatu hikmah yang Allah inginkan. Akan tetapi fayuzadu ma'atil kalimah min qabli syaitan awil adami, satu kalimah yang telah mereka dengar tersebut dari para malaikat di menjadi 100 kalimat dengan kedustaan, ya, awil a telah ditambah oleh syaitan dari kalangan jin ataukah syaitan dari kalangan manusia, tukang sihir atau dukun, tis'un wa tis'una kidbah, 99 dusta sehingga menjadi 100 kata. Satunya kebenaran yang mereka dengar dari para malaikat, kemudian 99 yang lagi adalah kedustaan dari mereka. Wa tudha'u kulluha finnas, kemudian mereka sebarkan di tengah-tengah manusia. Fayusaddiquna kullaha. Tapi anehnya ada manusia yang mau membenarkannya secara keseluruhan. Padahal 99-nya dusta. Bisabab itilkal kalimatil masmu'ah. Hanya dikarenakan satu kata yang mereka dengar tersebut. Ini sesuatu yang ya tidak tepat untuk dibenarkan. Andai kata kita tahu seorang manusia itu sering berdusta, maka tentu manusia akan memboikot dirinya, tidak akan mendengar dan percaya kepada setiap ucapan yang dia ucapkan, sekalipun masih mungkin dia benar pada ucapan berikut tersebut atau ucapan terbarunya tersebut, atau bahkan 50-50, ya. Tetapi karena manusia tidak percaya lagi kepada dia karena dia sudah dikenal dusta, walaupun bukan 99% dia berdusta, baru 50-50 dustanya, tetap manusia tidak akan percaya lagi kepadanya. Lalu kenapa sebagian orang mau percaya kepada dukun, ya, dan tukang sihir yang andai kata apa yang mereka beritakan tersebut adalah sebuah berita yang dia dapatkan dari syaitan, syaitan tersebut dari syaitan yang lain, dari syaitan yang lain, dari syaitan yang lain, dari para malaikat yang mereka saling, di saat mereka saling memberitahukan antara mereka di langit, itu hanya satu yang mereka dapatkan, 1%. Kemudian 90%-nya itu adalah kedustaan murni. Ya. Kayak orang muslim atau seorang mukmin tidak akan percaya kepada hal tersebut. Itu apa kita percaya kepada suatu berita yang 99%-nya dusta? Itu andai kata mereka sempat mendengar. Kalau tidak, berarti 100%-nya dusta dan seringnya tidak dapat mereka dengar dari para malaikat. Karena telah kita ketahui dalam surat Al-Jin, setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Jalla wa'ala, maka mulai berkurang ya, dari kalangan syaitan, atau mulai jarang mereka sempat mendengar berita percakapan di antara para malaikat di langit terkait wahyu yang Allah Jalla wa'ala telah sampaikan. Nah, syahid dari hadis ini, kata Syekh, adalah anna fihi radda 'alal musyrikin. Hadis ini merupakan bantahan terhadap kaum musyrikin. Kenapa? Fa innahu idza kana hadza halul malaikati 'inda sima'i kalamillahi ma a'tahum Allah min al-quwwati 'alima annahu la yajuzu sarfu shay'in min al-'ibadati lahum fa kayfa biman dunahum. Apabila para malaikat itu seperti ini keadaannya tatkala mendengar firman Allah, ada yang jatuh tersungkur, yang menggepakkan sayapnya karena takut kepada Allah, pengaguan mereka kepada Allah. Ya. Maka sementara mereka dalam makhluk Allah yang memiliki kekuatan yang luar biasa, maka diketahui bahwa para malaikat itu tidak layak, tidak berhak untuk dipalingkan ibadah kepada mereka selain Allah Jalla wa'ala. Apalagi kepada selain mereka yang tidaklah lebih kuat daripada malaikat atau tidak sama kuat dengan malaikat. Ini syahid inti dari hadis ini. Ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, kata Syekh, الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. Hadis tersebut, dan ini adalah faedah inti dari hadis ini, dan karena faedah inilah Syekh menyebutkan hadis ini dalam bab ini, adalah bantahan kepada seluruh para pelaku syirik yang memalingkan ibadah, doa, nazar, sembelihan kepada para malaikat, kepada para nabi, ataukah orang-orang saleh serta selain mereka. Karena semua mereka makhluk. Jangankan dari kalangan anak Adam, dari kalangan malaikat saja yang memiliki kekuatan luar biasa yang Allah berikan, mereka lemah di hadapan Allah. Yeah. Bahkan di saat mereka mendengar firman Allah Jalla wa'ala saja, ada yang jatuh pingsan, ada yang jatuh tersungkur sujud, ada yang menggepakkan sayap-sayapnya sebagai karena takut atau karena mereka mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Maka tentunya tidak layak untuk disekutukan Allah Jalla wa'ala dengan mereka. Karena seorang itu, seorang atau suatu makhluk itu dapat dijadikan sekutu untuk yang lainnya apabila memiliki sisi kesamaan dari sisi kekuatan dan kesempurnaan. Dan tidak akan ada sisi kesamaan antara makhluk dengan Al-Khaliq. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Naam. Qala ats-tsaniyah. Faedah yang kedua, ta'zimullah subhanahu wa annahu al-mustahiqu lil ibadati wahdahu la syarikalah. Hadis ini menerangkan kepada kita keagungan Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala wajib diagungi. Wa annahu al-mustahiqu lil ibadah. Suara firman yang Allah Jalla wa Ala firmankan kepada Jibril alaihissalam apabila terdengar oleh para malaikat membuat mereka jatuh tersungkur ketakutan dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah Maha Agung. Maka ialah yang berhak diibadahi satu-satunya, tiada sekutu baginya. As-salisah, faedah yang ketiga, isbatu uluwillahi ala khalqihi, adalah ketinggian Allah Jalla wa'ala di atas seluruh makhluknya. Dan ini telah kita sebutkan juga di pertemuan yang lalu. Wa isbatu takallumihi bikalamin yusma'. Hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa'ala berbicara, menyampaikan wahyunya kepada Jibril alaihissalam dengan sebuah pembicaraan yang terdengar oleh para malaikat. Dan berulang kali telah kita sebutkan ini salah satu dalil yang cukup jelas membantah orang-orang yang menyatakan bahwa Allah memiliki sifat kalam tapi kalam nafsani. Mereka mengingkari bahwa saut, suara dan huruf itu adalah dari firman Allah Jalla wa'ala. Maka hadis ini salah satu bantahan yang cukup nyata untuk mereka. Karena dalam hadis ini para malaikat disebutkan oleh Nabi terjatuh tersungkur tatkala mereka mendengar suara firman Allah Jalla wa'ala kepada Jibril alaihi salam. Dan kata para ulama, cukuplah kebatilan, cukuplah yang menunjukkan batilnya akidah yang menyatakan bahwa Allah berbicara tapi dengan kalam nafsani, konsekuensi dari akidah tersebut. Karena kalau dikatakan firman Allah itu adalah kalam nafsani, ya, yang ada di dalam zat Allah, Allah tidak menyampaikannya dengan suara dan huruf yang didengar oleh Jibril, akan tetapi Allah ilhamkan kepada Jibril, kemudian Jibril pun memahami, kemudian Jibril mengungkapkannya, berarti hakikatnya firman Allah yang kita baca selama ini dari Al-Quranul Karim ya, adalah makhluk, karena suara Jibril alaihi salam adalah makhluk. Ujung-ujungnya ini adalah akidah yang lahir dari akidah Jahmiyah yang secara terang-terangan menyatakan bahwa Al-Quran makhluk, berarti tiada bedanya. Nah, karena buah dari ucapan tersebut, konsekuensi kelaziman dari ucapan tersebut adalah Al-Quran makhluk. Nah, qala rabi'ah, itu akidah yang batil. Karena akidah yang benar adalah Al-Quran adalah firman Allah Jalla wa'ala sautan wa harfan, dan seluruh kalamnya Allah yang diantaranya adalah Al-Quranul Karim ya, adalah firman Allah sautan wa harfan ghairu makhluk, bukan makhluk. Ar-rabi'ah, yang keempat, ibtalus sihir wa ilkahana wa in sadaqal kahin wa sahin fi ba'dil ahyan, dusta dan batilnya mereka tukang sihir dan tukang dukun. Karena andai kata mereka mendapatkan berita dari syaitan yang mengambil dari syaitan yang lain, dari syaitan yang lain, dari syaitan yang lain, sampai ya ke syaitan yang paling tinggi di langit yang telah mendengarnya langsung dari percakapan para malaikat di antara mereka, itu hanya satu kata mereka dapatkan, dalam satu kata tersebut mereka kasih bumbu dusta 99 kedustaan. Itu andai kata para malaikat sempat ya, mereka sempat mendengarnya dari para malaikat, dan terkadang mereka terkena lempar bintang terlebih dahulu sebelum menyampaikannya atau sebelum mendengarnya. Maka bagaimana mungkin orang yang berakal mau percaya kepada seseorang yang andai kata dia benar, tetapi bersama kebenaran tersebut ada 99 dusta, apalagi jika dia enggak benar. Ya kan? Nah, oleh karenanya memang tidak ada yang datang kepada orang pintar dengan tanda kutip kecuali orang bodoh. Ya, barakallahu fik. Qala al-khamisah, faedah yang kelima adalah anna al-ibrata bil ghalib al katsir la bin nadir al qalil. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa yang menjadi patokan kita di dalam menilai seseorang adalah dominannya. Dominan keadaannya. Ya, bukan dengan kondisi dia yang jarang. Contohnya dalam hadis ini. Terkadang apa yang disampaikan oleh dukun atau penyihir ada benarnya. Karena dia telah mendengarnya dari syaitan-syaitan tersebut, dari syaitan sebelumnya, syaitan setelah di atasnya, syaitan di atasnya, sampai ke syaitan di langit yang telah mendengarnya langsung dari malaikat. Tetapi itu amat jarang. Andai kata pun mereka sempat mendengarnya, tetapi mereka tambahin 99 kedustaan setelah itu. Ya, berarti satu kebenaran tadi tidak dipandang. Ya. Oleh karenanya para ulama dalam ilmu hadis pun, jangankan seorang rawi itu 99% dusta, diketahui pernah dusta sekali saja walaupun dalam berbicara dengan manusia, langsung dibaikot periwayatan hadisnya untuk menjaga kemurnian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karenanya Al-Imam Malik menyebutkan arba'atun la tusma' riwayatuhum atau turaddu riwayatum, ada empat golongan yang harus dibaikot periwayatan hadis mereka, ilmu mereka. Yang pertama adalah al-mubtadi' hatta yatruka bid'ata, seorang ahli bid'ah sampai ia meninggalkan kebidaannya itu. Yang kedua, al-mudhir fisqah, orang yang memperlihatkan kefasikannya, bangga dan tidak merasa malu dengan dosa-dosa besar yang ia lakukan. Yang ketiga adalah anil kadhibi alladhi yakdhibu fi haditsin nas, orang yang berdusta ketika berbicara dengan manusia walaupun tidak diketahui dia berdusta dalam menyampaikan hadis Nabi, tetap hadisnya diboikot. Yang keempat adalah anil abid aw salih alladhi la yumayyiz baina as-sahih was-saqim, ahli ibadah luar biasa salehnya, tetapi dia tidak paham ilmu hadis mana yang sahih dan mana yang dhaif, tetapi berbicara tentang ilmu agama, menyampaikan hadis-hadis Nabi, tidak diterima riwayatnya. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, ini dapat didapat dalam syarah Ilal Tirmizi al-Imam Ibnu Rajab. Naam, dan juga dalam kitab Bawabil al-Jarh wa Ta'dil. Naam. Baik, kita lanjutkan satu hadis lagi yang dengan ini insyaallah taala kita akan selesaikan bab ini. Qala sahibul matan rahimahullahu taala an an-Nawas ibn Sam'an aw Sim'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada Allahu taala an yuhya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfah أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا فيقول أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال شارح النواس والنواس ابن سمعان بكسر سين ابن خالد القنلابي صحابي جليل رضي الله عنه الوحي أي كلام الله المنزل على نبي من أنبيائه أخذت السماوات أي أصاب السماوات رجفة بالرفع فاعل أخذت أي ارتجفت واضطربت خوفا من الله لأنها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بالله صعقوا الصعق الغشي قال خروا أي خر سقط من أعلى والمراد هنا انحطوا سجدا بالسجود أول بالفتح خبر ما يكون. Dari Nawas bin Sim'an radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah jalla wa ala hendak mewahyukan suatu perintah, maka Allah jalla wa ala berbicara dengan wahyunya, menyampaikan wahyunya kepada Jibril alaihi salam. Ya. Wahyu adalah firman Allah Jalla wa'ala yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya melalui malaikat Jibril. Ya. Yang diantaranya adalah wahyu Allah kepada Jibril alaihi salam dan ia menyampaikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 30 juz Al-Qur'anul Karim. Ya, itu diantara firman Allah Jalla wa'ala. Jadi semua firman Allah itu tiada yang membatasinya. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, لو كان البحر مدادا لكلماتي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Andai kata tinta untuk menulis firman-firman Allah itu adalah air laut, maka sungguh air laut itu sudah kering duluan, ya, sebelum habis firman Allah Jalla wa'ala. Walaupun jumlah tinta itu berlipat ganda dari air laut yang ada di atas permukaan bumi ini. Al-Quranul Karim adalah diantara sebagian firman Allah Jalla wa'ala. Juga diantara firman Allah Jalla wa'ala adalah apa yang Allah wahyukan kepada Nabi-Nabi sebelum Nabi kita melalui Jibril alaihi assalam. Nah, jelas ya? Qal Jibril, Allah Jalla wa'ala, kata Nabi SAW, jika ingin menyampaikan wahyunya suatu perintah dengan wahyu, Allah berbicara dengan wahyu, maka langit pun bergetar karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Yang dikira bahwa rasa takut itu hanya ada di hati anak Adam atau syaitan. Seluruh makhluk Allah berikan panca indera, rasa pada diri mereka sesuai dengan mereka, kondisi mereka, dan dengan cara yang Allah ketahui. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Isra. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua yang ada di langit, di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya itu bertasbih. Bertasbih, berzikir kepada Allah. Hanya saja kalian tidak paham bagaimana mereka bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi apa yang harus kita takuti jamaah? Kita melihat ada pohon yang mengerikan, hutan yang mengerikan, gunung yang mengerikan, semua mereka makhluk Allah dan semua mereka berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita takut kepada makhluk, kita adukan mereka kepada yang telah menciptakan mereka. Sebagai contoh, misalkan ketika kita mampir suatu tempat membacakan a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Nabi menyatakan man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq lam yadhurruhu syai'un hatta yartahil. Barang siapa yang mampir suatu tempat, baik kata Syekh Utsaimin, tempat yang dia akan tinggal di situ selama-lamanya, ya. Kemudian pertama kali dia bertempat di tempat tersebut, ataukah tempat yang dia hanya singgah di situ, kemudian pergi lagi dari tempat tersebut. Mencakup ini semuanya, kata beliau. Kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada sesuatu yang akan membahayakannya sampai ia meninggalkan tempat tersebut. Nah. Qala fa idza sami'a dzalik ahlus samawati su'itu. Tatkala firman Allah Jalla wa'ala, wahyu yang Allah firmankan tersebut terdengar oleh malaikat-malaikat penduduk langit, mereka pingsan. Au kharru sujada, atau mereka jatuh tersungkur langsung sujud kepada Allah Jalla wa'ala karena takut dan mengagungkan Allah. Fayakunu awwala man yarfa'a ra'sahu Jibril. Malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya setelah itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ini diantara dalil yang menerangkan bahwa Jibril malaikat yang paling mulia. Fayukallimuhullah min wahyi bima arad. Maka Allah Jalla wa'ala pun mengajak Jibril berbicara, menyampaikan wahyunya kepadanya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Summa yamuru Jibril. Setelah Jibril mendengar firman Allah Jalla wa'ala tersebut langsung dari Allah Jalla wa'ala, Jibril melewati malaikat-malaikat yang ada dari penduduk langit. Setiap kali Jibril alaihi salam melewati satu langit, dan kita telah ketahui dalam Al-Quran dan hadis Allah menyampaikan langit ada tujuh lapis, maka malaikat yang ada di langit tersebut bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna?" Apa yang difirmankan oleh Allah Jalla wa Ala wahai Jibril? Ini menerangkan kepada kita bahwa para malaikat saja tidak tahu perkara gaib, apalagi Pak Kiai, apalagi Tengku, apalagi Abati, apalagi Abun Fulan, Abun Alan. Malaikat aja yang tinggal di langit, penduduk langit masih bertanya kepada Jibril, "Apa yang Allah firmankan tadi wahai Jibril?" Malaikat tak tahu perkara gaib, apalagi Pak Kiai, apalagi Habib. Ya. Qal fa yaqulu Jibril, maka Jibril menjawab, qala al-haq. Al-haq, kebenaran. Wa huwa al-aliyyul kabir. Dan Allah Jalla wa Ala Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah Maha Tinggi zatnya, Maha Tinggi sifatnya, dan Maha Tinggi kekuasaannya, dan Allah Maha Besar, ya. Maha Besar. Qal, tiada yang lebih besar dari Allah Jalla wa'ala. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril. Maka semua malaikat pun berkata seperti perkataan Jibril. Qalul haq. Allah berfirman kebenaran. Wahu al-aliyul kabir. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haythu amarah Allah Azza wa Jal. Maka Jibril pun membawa dan menyampaikan wahyu yang telah Allah sampaikan, firmankan kepadanya tersebut kepada siapa saja yang Allah perintahkan dari kalangan para nabi dan para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dalam kitab Tauhid pada nomor 206, dan Al-Imam Ibn Abi Asim dan As-Sunnah pada nomor 515, dan Al-Ajuri dalam As-Syariah. Baik, berikut ini makna hadis di atas secara global. Sebenarnya makna hadis ini juga kurang lebih sama dengan dua hadis yang telah kita baca di atau satu hadis yang telah kita baca di pertemuan sebelum tadi, di awal pertemuan tadi. Qala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ya, maka oleh karenanya langsung kita bacakan sisi pendalilan langsung dari hadis ini, tidak kita bacakan lagi makna hadis ini secara global untuk menghemat waktu, karena maknanya saya kira cukup jelas dan juga sama dengan makna hadis sebelumnya. Qala munasabatul hadis lil bab. Sisi pendalilan dari hadis ini untuk bab ini adalah anna fihi ma fi nusus qablah min bayani azamatillah wa khaufil malaikati was samawat fa fi radd ala man abada ghairallah. Hadis ini sama seperti ayat dan hadis sebelumnya menerangkan keagungan Allah Jalla wa Ala dan takutnya malaikat serta langit kepada Allah Jalla wa Ala. Maka ini bantahan kepada siapa saja yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Karena apabila para malaikat saja lemah di hadapan Allah, maka tidak layak disekutukan Allah Jalla wa'ala dengan mereka, apalagi selain malaikat. Ma yustafadu minal hadith. Faedah-faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina takhadhu ma'allahi alihatan min makhluqatih. Bantahan kepada seluruh pelaku syirik yang telah mengangkat sesembahan yang diibadahi, dipalingkan ibadah kepada yang bersama Allah Jalla wa'ala dari kalangan para makhluk. Asani, bayanu azamatillahi Jalla wa'ala wa istihqaqihi lil'ibadati wahdah. Hadis ini menerangkan kepada kita keagungan Allah Jalla wa'ala dan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak diberikan ibadah. Qala thalithah, faedah yang ketiga, isbatu anna Allah yatakallamu mata syaa bima yasha' kama yasha'. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat al-kalam, sifat dzatiyah, fi'liyah. Naam. Wa Allah Jalla wa Ala berbicara mata syaa, sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan kehendaknya. Kapan dia inginkan dan bagaimana cara ia inginkan. Nah, Allah Jalla wa'ala memiliki sifat fi'liyah, sifat al-kalam. Naam. Ar-rabi'ah, itsbatu 'uluwi Allah 'ala khalqi. Hadis ini menerangkan kepada kita ketinggian Allah Jalla wa'ala di atas seluruh makhluknya. Ketinggian zatnya, ketinggian sifatnya, dan ketinggian kerajaannya Allah Jalla wa'ala. Al-khamisah, faedah yang kelima adalah fadlu Jibril alaihi salam, keutamaan Jibril alaihi salam di atas malaikat-malaikat yang lain. Baik, dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini dan insyaallah taala setelah ini kita akan masuk ke bab syafaat.